burung marga satwa hidup dengan bebasnya. Dari dulu kala dikenal dunia negeri bagai surga. Negeri Nusantara, ku bangga jadi warganya. Patih Gajah Mada membawa harum namanya. Semangat satria menyala selamanya. Tahun 45 terulang kembali jiwa pahlawannya. Kita merdeka untuk selama-lamanya. Kita merdeka mengusir penindas bangsa. Indonesia si penuh.